amwali wal amwalu wal manafi wal amwali wal manafi wal judi was syafaati fil hududi wa ghairi dzalika fa ya'muruhum fa yu'awiduhum min jihati ukhra in amkana aw yaruddahum bi maisuri min al qawli bi maisuri min al qawli ma lam yahtajja ila ibladhi fa in raddat fa inna raddat sa'ili yu'allimuhu khususan man yahtaju ila ta'rifihi waqad qala Allah ta'ala wa amma sa'ilu fala tanhar wa qala ta'ala wa'ati za qurba haqqahu wa miskina wa abna sabili wa tubadir tazira ila qawlihi wa imma tu'ridanna anhum ibtiqa'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa idha فتحكم على المؤلف رحمه الله تعالى dan meminta hukum kepada Nabi ketika orang Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib berkaitan dengan masalah hak pengasuhan anak perempuannya Hamzah. Maka Nabi SAW di dalam memutuskan hak pengasuhan tersebut untuk satu dari mereka, maka diputuskan untuk bibinya si anak dari pihak ibunya. Kemudian Nabi hibur hati masing-masing dari mereka dengan kata-kata yang baik. Nabi berkata kepada Ali, engkau adalah bagian dari diriku dan aku bagian dari dirimu. Dan dia berkata kepada Ja'far, engkau fisik dan akhlaknya serupa denganku. Dan Nabi berkata kepada Zaid bin Harithah, engkau adalah saudara kami dan bekas budak kami. Di sini dikatakan oleh Bukhari. Fahad pada tempat demikianlah sehingga sepatutnya penguasa, jika penguasa di Qasmihi wa Hukmihi, ketika dia membagi dan menetapkan hukum, fa'inna saja iman, karena manusia selalu meminta kepada penguasa sesuatu yang layak, selalu tidak layak untuk diberikan, menambahnya berupa jabatan, harta, wal manafi' atau kemanfaatan, wal jud kedermawanan, syafaat dalam masalah hukuman had dan lain. Maka dari penguasa menggantikan kepada manusia yang meminta, diganti dari sisi yang lain jika memungkinkan, atau ditolak dengan mesur dan kaul dan kata-kata yang lembut. Malamnya kan jika memang perkaranya tidak perlu ila fi'lah, kata-kata yang kasar. Fa'ilah dan sa'il karena menolak permintaan orang yang meminta itu pada dasarnya adalah yu'limu, menyakiti hati. Ya, menolak permintaan itu pada dasarnya menyakitkan. Dan mengabulkan permintaan adalah kabar gembira. Khusus apalagi lagi orang yang memang perlu diambil simpatinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa amma sa'ila adapun orang yang minta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau bentak. Dan jangan kau membuang-buang harta sampai akhir ayat yang dimaksudkan. Wa imma tu'ridu 'anhu Dan Mujamin mengatakan kullu wahidatin, masing-masing masing-masing atau Nabi berikan kata-kata yang menyenangkan hatinya, dan Nabi tetapkan hatana hak pengasuhan untuk bibi si anak perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal khalata bimanzilatil ummi, ibu dari bibi dari jalur ibu itu kedudukannya, statusnya bagikan ibu itu sendiri. Ini menunjukkan kemuliaan bibi dan pentingnya berbuat baik kepada bibi, terutama dari jalur ibu. Maka bagi orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki ibu, maka dia punya ya ditekankan untuk memberikan perhatian yang lebih kepada bibinya, khalah. Dan khalah menjelat ibu, karena bibi itu tak ubahnya adalah ibu. Maka idah hakam ala tafsir, maka jika kita menetapkan hukum ala yang menyudutkan, yang menyusahkan seseorang, maka bukan hakam ala, ada hakam li, ada hakam ala. Kalau hukum di mana kita memenangkan dia, maka hakam li. Kalau kita mengalahkan dia, menjatuhkan dia hakam ala. Maka orang ini tentu pernyataan dan dia tersakiti, terganggu. Faidah saya banyak sahu, maka jika dia hibur orang tadi dengan kata dan perbuatan yang tepat, karena tadi teman-teman manusia sama kita adalah di antara kesempurnaan siar. Maka memberikan kemudahan sekali itu buat sedang melaksanakan sifat terus menerus. Penelaahan itu sifat terus menerus. Jadi kalau perintah itu jika tidak diberi persyaratan, ketika tidak diberi persyaratan, berilah kemudahan setiap hari, jemaat berilah kemudahan, maka orang yang asal pernah sekali memberi kemudahan, dia telah menjalankan perintah. Supaya orang tidak salah paham, dikira sekali saja sudah cukup, maka diberi tambahan kalimat larangan. Watatawa'ah, janganlah kalian saling taat, wala takhtalifah, janganlah kalian saling berselisih. Saling taat di sini adalah saling mengalah. Kalau temannya mintanya kayak gini, ya selama itu tidak melanggar syariat, bisa dilakukan, sifat diri manusia jika dia didul taat terus jemu, maka supaya tetap bisa taat perlu diberi sedikit dunia, diberi hiburan, apa sih ya, ada jalan-jalan, kalau pengajian ya ada liburnya gitu. Kalau ngaji dari orang lain punya jiwa tertentu, itu tidak butuh libur, tidak butuh libur untuk taat, tidak butuh disenang, diberi penyenang. Namun jiwa banyak orang memerlukan hal itu, perlu pakai libur, tidak santai, fresh. Nah, besok bisa tetap lebih semangat. Bahkan tambah semangat. Maka kaidah di atas itu diperlukan untuk fisya sati nafsi, untuk mengatur diri kita sendiri juga perlu kaidah ini. Demikian juga keluarga, demikian juga kawan. Fa'inna nufus karena jiwa manusia dalam menerima kebenaran kecuali bima tasta'ibihi min hududiha, ditambah dengan sesuatu yang bisa diambil manfaatnya min hududiha, penyenang jiwa, yaitu dibutuhkan oleh jiwa. Fatakun tilkal hudud, maka hal yang menyenangkan jiwa tadi itu adalah satu ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah, manakala diiringi niat yang yudribu anil akli wa syurbi, mokok makan dan mokok minum sampai akhirnya mati karena lapar. Maka mereka-mereka ini membunuh bunuh diri, maka mereka tidak mau minta rasa bagi yang tidak. Walau meskipun mereka itu mokok makan karena kepentingan Islam, karena itu sudah tidak boleh jika itu menyebabkan kematian. Tapi sunani Wa illa fil nafaqati fil azwi fil wasbi wal masakini fainahu fil asli imma fardun imma fardun ala kifayati wa imma mustahabun wa in kana fad yasiru muta'ayinan idalam yakim idalam yakum khairahu bihi fa in it amal jai'i wajibun wa lihada ja'a fil hadithi law sodaqa asailu lama aslaha man rabduhu man rabdahu dakarahu al-imamu ahmadu wa dakaru annahu idha alima sidqahu wajaba it'amahu wajaba it'amuhu. Dan saya muslim dari Abu Mama radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai keturunan Adam, jika engkau menginfakkan al-fadlah apa yang tersisa dari kebutuhan, itu yang lebih baik bagimu. Dan jika engkau menahannya, maka itu lebih jelek bagimu. Engkau tidaklah tercela ala kafafin, karena harta yang secukupnya, secukup kebutuhan. Maka mulailah tidak mulailah memenuhi kebutuhan orang yang tahu kau wajib menanggung nafkahnya dan tangan yang tidak tersebut daripada tangan yang besar. Hadis ini adalah penjelasan untuk firman Allah Ta'ala is'alunaka mada yunfikun, mereka bertanya kepada tentang apa yang mereka infakkan. Bila afwa katakanlah saya yukhbirunahu, yang mereka kawan-kawan kita akan bercerita kepadanya, diuyubi, menceritakan tentang kekurangan-kekurangannya, oleh hati sunat dia akan memberikan kepadanya anda dengan diri tentang dirinya. Maka waktu itu kita adalah untuk duduk dengan kawan yang bisa mengingatkan. Kesehatan dan waktu yang keempat adalah yang lebih dilazati, waktu yang cuma dia gunakan untuk bersepi-sepi, menikmati kenikmatan yang halal. Fima yahil asapkan kenikmatan tersebut yang halal, dan kenikmatan tersebut satu hal yang baik. Fa'in hadisah, maka waktu yang keempat ini adalah aunan faktor pendorong untuk bisa alat terbasaan untuk bisa melalui waktu-waktu tiga waktu sebelumnya. Inilah asajimu nafsi bisyek dan batin, sehingga aku mengekang diriku, atau maknanya dengan memberikan untuk diriku. Kalau berdasarkan konteks maknanya memberikan, yang aku berikan pada diriku bisyek dan batin, sedikit kebatilan. Kebatilan yang dimaksudkan di sini catatan kaki ala dinamah tuwafi, artinya sia-sia. maksudkan, yang kita maksudkan adalah hiburan yang bukan maksiat. Potensi artinya satu hal yang sia-sia, satu hal yang mubah. Biasa'iti supaya aku memanfaatkan hal-hal tadi, hal-hal untuk bisa melakukan kebaikan. Maka Allah subhanahu ini makhluk berlaga menciptakan kenikmatan bersyawat sebagai keinginan filas pada dasarnya untuk kesempurnaan maslahat makhluk. Fa'innahu maka kelezatan maka sesungguhnya bila dengan memberikan kepada diri sendiri sedikit kesenangan itu menyebabkan orang akan menarik mendatangkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk mereka. Bagaimana Allah ciptakan emosi amarah untuk mencegah dari dengan amarah tersebut mencegah hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Syahwat ya, ya dulu tanah dulu, yaitu membahayakan ketika dinikmati. Wadamma dan Allah mencela menitasara alaiha. Orang yang mencukupkan diri dengan syahwat, mencukupkan diri artinya mengisi hidupnya dengan kenikmatan syahwat. Ada orang yang memanfaatkan hal yang mubah, al-jabir yang indah, al-haq untuk bisa melakukan kebaikan dan ibadah, maka ini termasuk amal saleh. Maka ada dalam hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hubungan badan yang kalian lakukan, nilainya ganjaran. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, apakah jika kami melampiaskan sahabatnya, kami malah dapat pahala? Maka Nabi katakan, dia salurkan dalam hal yang haram maka mendapatkan dosa. Tentu saja adalah dia. Kalau Nabi katakan, falimah maka mengapa kalian tak tersibuna bilhaam, walau tak tersibuna bilhalal? Kalian mengharap ganjaran. Kalau tidak menyalurkannya dalam hal yang haram dan tidak mengharapkan jalan ketika menyalurkannya untuk hal yang halal. Dalam Sahih hadis terdapat pada dalam Muslim dari sahabat Abu Waqqas, Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inakah yang kau tidak engkau mengeluarkan satu harta, tak tahu dia yang kau bicara dengannya pada Allah, dan kekembalan derajatmu dan ketinggianmu sampai sampai satu suapan yang meletakkan di mulut istrimu." Penafasan dari dalam masalah ini sangat banyak. Dia menunjukkan kalau orang itu boleh menikmati kelezatan hidup dunia selama itu kelezatan yang mubah. Maka dia tahu kenikmatan yang mubah adalah hubungan suami istri. Kenikmatan yang mubah yang ini mendukung orang untuk taat. Demikian juga termasuk kenikmatan yang mubah dalam berjumpa dengan istri. Sebisa suap-suapan dengan istri sampai-sampai satu suapan yang terletakkan dalam mulut istrimu. Ini makna hafal umat. Dapat berbeda dari tata ulama tentang hatta lukmat tata ja'la bisami imra'atika. Ada yang mengatakan ini kinayah, artinya memberikan nafkah pada istri. Dan kalau Al-Alawi memaknai dengan hatta lukmat ini adalah jumbu.